dilakukan oleh manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, menyampaikan manusia dalam perlayarannya dari tempat satu tempat ke tempat yang lain, ini semuanya perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia, yang diletakkan oleh Allah kapal tersebut di atas permukaan air dan dia tidak tenggelam. Kemudian, dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, maka bumi setelah tandusnya menjadi hidup, setelah gersang menjadi subur, wa batha fiha min kulli dabbah, dan Allah sebarkan di muka bumi dari segala yang melata, wa tasrifir riyah, dan memperjalankan angin, menyampaikan angin ke arah-arah yang dikehendaki oleh Allah, wassahabil musakhar, dan awan-awan yang dikuasai oleh Allah diletakkan di antara langit dan bumi, wa laayatil liqaumi yaqilun, benar-benar merupakan tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, yang berakal, yang berpikir. Ini dijelaskan oleh para ulama, ini merupakan dalalatul afaq. Ini merupakan dalalatul afaq. Mengimani Allah dalam meyakini sifat dan perbuatan Allah dan meyakini kekuasaan dan keperkasaan Allah dengan melihat makhluk-makhluknya, melihat besarnya makhluk Allah, betapa besar andil sebagian makhluk Allah dalam kehidupan ini, seperti siang dan malam, seperti adanya kapal di dalam di permukaan laut dan dia tidak tenggelam dan berlayar kemana mereka inginkan, dan seterusnya. Ini bisa dijadikan sebagai tanda-tanda kemahabesaran Allah yang dilihat hanya oleh orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan tentang sebagian bentuk kesyirikan. Ya, sebagian bentuk kesyirikan yang terjadi pada ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Allah mengabarkan bahwasanya ada di antara manusia yang menjadikan bagi Allah, yang menjadikan selain dari Allah sebagai tandingan. Ya. Ada di antara manusia yang mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Dalam masalah apa? Dalam masalah cinta. Yuhibbunahum ka hubbillah. Tandingan itu dicintai oleh mereka seperti seharusnya mereka mencintai Allah. Seperti seharusnya mereka mencintai Allah, tetapi cinta yang seharusnya untuk Allah itu diberikan kepada Allah. Ini tandingan. Cinta yang seharusnya diberikan kepada Allah, tetapi mereka serahkan kepada selain Allah, ini syirik. Ini karena syirik itu kata Nabi SAW adalah antaja'ala lillahi niddan. Yaitu engkau jadikan bagi Allah tandingan. Maka apa yang diceritakan oleh Allah dalam ayat 165 ini adalah bentuk kesyirikan. Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Itu penafsiran pertama. Itu yang ditafsirkan para ulama pertama, yuhibbunahum kahubbillah. Pelaku-pelaku kesyirikan ini mencintai sekutu-sekutu, mencintai selain Allah seperti seharusnya mereka cintai Allah. Besar cinta mereka kepada selain Allah, yang cinta itu seharusnya bukan untuk mereka tetapi untuk Allah. Dan ini ternyata syirik. Tidak ada sedikit pun cinta kepada Allah, cinta yang seharusnya untuk Allah itu diberikan kepada selain Allah. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai selain Allah, mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti orang-orang beriman mencintai Allah. Seperti orang-orang yang beriman mencintai Allah. Jadi cinta seperti itu, mencintai tandingan yang mereka jadikan bagi Allah itu seperti seharusnya mereka mencintai Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti orang-orang bertauhid mencintai Allah. Orang-orang yang beriman mencintai Allah besar, cinta dengan cinta yang besar, dengan cinta yang agung, dan bahkan tidak ada cinta yang melebihi cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi, mereka lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah SAW daripada segala-galanya. Ini orang beriman mencintai Allah. Cinta orang yang beriman, kadar cinta orang yang beriman itu justru mereka kepada Allah, justru mereka serahkan kepada selain Allah. Ini penafsiran kedua. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang makna wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ini kata ulama akidah dinamakan dengan syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah, syirik cinta. Ya, syirik cinta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebesar apapun cinta orang-orang musyrik kepada selain Allah, sebesar apapun cinta pelaku-pelaku syirikan kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, itu tidak akan mungkin melebihi cinta orang yang beriman kepada cinta Allah. Tidak akan mungkin melebihi cinta orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa melebihi. Sebesar apapun cinta mereka kepada sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan selain Allah, tidak akan bisa menandingi begitu besarnya cinta orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beda, tidak akan mungkin bisa sama. Ya, tidak akan mungkin bisa sama. Makanya dalam gambaran manusia, coba kita lihat orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nampak mereka begitu besar cintanya, seperti apa yang terjadi di masa jahiliyah. Ketika yang mereka sembah itu di suatu malam hilang, maka mereka berupaya untuk mencarinya sampai dapat. Ini menunjukkan cinta, tetapi tidak akan mungkin seperti cinta orang yang beriman kepada Allah, yang mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka demi mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan segala-galanya demi cinta mereka kepada Allah. Begitu juga ketika berhala-berhala di masa Nabi Ibrahim dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, mereka orang-orang yang menyembahnya, mencintainya, akhirnya mereka bersatu untuk menghukum siapa pelakunya. Ya, inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ketika mereka dapati sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu hancur, ya, akhirnya mereka marah. Timbul pembelaan karena cinta. Timbul pembelaan karena cinta, dan apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Ibrahim itu bukti cinta mereka kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta Ibrahim kepada Allah tidak akan bisa tertandingi oleh cinta mereka kepada sesembahan-sesembahan tersebut. Mereka tidak mencintainya hanya dalam urusan itu saja, di dunia saja. Sementara Nabi Ibrahim dibakar pun dalam api dia rela. Bahkan itu akibatnya, demi cintanya kepada Allah yang disembahnya. Makanya dia bisa berani menentang kekuasaan yang besar ketika itu, sementara dia sendiri. Kenapa itu? Karena cintanya kepada Allah. Keberanian Nabi Ibrahim betul-betul perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Dan bahkan Allah nyatakan dia sebagai kekuatannya itu sebagai kekuatan umat yang besar. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu umpama sebuah umat. Ya. Kekuasaan besar ketika itu, dan semuanya penyembah berhala ditentang oleh Nabi Ibrahim. Ayahnya sendiri pembuat berhala ditentang oleh Nabi Ibrahim. Lihat perbedaan cinta. Mereka karena mereka punya kekuatan, karena mereka dengan jumlah yang banyak, ada keberanian untuk membela sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Ibrahim sendiri di hadapannya semua orang, termasuk rajanya, termasuk semua kekuatan ketika itu, termasuk orang tuanya sendiri berhadapan dengan dia. Tidak ada yang takuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan dengan beraninya dia menasihati ayahnya. Ya, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan beraninya dia mengungkapkan kebatilan penyembahan kepada selain Allah di hadapan kaumnya. Dilihat dan disaksikan oleh mereka, dia mengatakan, wah, ini berarti Tuhan saya. Dia melihat ke bintang-bintang. Ternyata ketika bintang itu terbenam, di hadapan kaumnya dia mengatakan, kalau begini bukan Tuhan. Ya, mengatakan begini bukan Tuhan itu bukan perkataan yang mudah diucapkan. Di hadapan penyembah-penyembahnya dia mengatakan, kalau dia tenggelam berarti bukan Tuhan. Kemudian ketika dia melihat bulan yang lebih besar cahayanya dari bintang, ya, dia katakan, ah, ini mungkin yang bisa disembah. Tetapi ketika dia juga tenggelam di hadapan penyembah-penyembah, dia mengatakan, kalau begini tidak bisa dijadikan Tuhan. Lihat keberanian, keberanian itu muncul bukan karena membabi buta, tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertauhid dan mengibadati Allah semata akan mencintainya. Dia akan berhadapan dengan semua tirani kesyirikan, sebesar apapun kekuatannya. Seperti yang telah dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu yang dipraktekkan oleh cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dia yang menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah. Dan dia memerintahkan anak pamannya Ali bin Abi Thalib. Nabi Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyan Al-Asadi, salah seorang tentaranya, "Ala ab'atsuka bima ba'athani Allah? Ala ab'atsuka bima ba'athani ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maukah engkau saya utus untuk sebuah misi di mana Nabi pernah mengutus saya dengan misi tersebut?" Apa? Kata Ali bin Abi Thalib, sungguhnya Nabi mengutus saya untuk alla tada timsalan illa tamasta. Ya. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Jangan sampai engkau biarkan satu berhala pun. Ini ungkapan Ali bin Abi Thalib ketika diperintah oleh Allah. Dia sampaikan kepada tentaranya, jangan kamu biarkan ada berhala yang disembah kecuali engkau hancurkan. Keberanian yang luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Ka'bah. Habis semuanya. Maka beliau mengatakan, ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Ini sudah merupakan sunnatullah. Walaupun memang akan ada silih berganti, tetapi pada akhirnya hancur. Ya, pada akhirnya hancur. Bila mana ahlul haq berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada al-haq, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Jadi, walladzina amanu ashaddu hubban lillah, sekalipun besar cinta mereka-mereka yang mengibadati selain Allah, tetapi tetap saja cinta orang yang beriman kepada Allah tidak akan bisa ditandingi. Karena dia cinta qalbi, cinta hati, cinta yang hakiki, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang saya mengatakan, awthaqu ural iman, ikatan atau buhulan iman yang paling kokoh, cinta yang ada dalam hati yang ujungnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. An tuhibba fillah wa an tubghida fillah. Al-bughdu wal hubbu lillah. Semuanya karena Allah. Benci pun karena Allah. Cinta karena Allah. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu, walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha shadidul 'adzab. Adapun nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau yara alladhina zalamu, Bila seandainya orang-orang yang berbuat syirik, berbuat zalim, melihat kondisi mereka di saat melihat azab, ya, ini untuk orang mereka-mereka yang di dunia. Kalau sekiranya mereka menyaksikan bagaimana nanti mereka melihat azab, idh yarawnal azab, dan saat itu mereka baru sadar bahwasanya kekuatan itu semuanya milik Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, barulah mereka nanti menyesal. Kenapa? Bukan Allah yang saya sembah ya. Padahal Allah itu maha kuat. Kenapa kekuatan itu saya yakini ada pada selain Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu perkara yang tidak akan mungkin ada akal yang tidak menerimanya. Ya, tetapi karena akal sudah ditutup oleh kesyirikan tersebut sehingga tidak bisa menyadari itu. Ya, makanya banyak orang yang mulai terbuka akalnya di masa-masa jahiliyah meninggalkan kesyirikan. Seperti kisah yang tadi kita sempat singgung, ketika dia berkali-kali atau beberapa malam kehilangan yang disembahnya, ternyata didapatkannya di comberan, di tempat yang kotor. Akhirnya dia mulai sadar, ini untuk menyelamatkan dirinya saja tidak bisa, dan bahkan diletakkan di tempat yang kotor, dan untuk menjadi bersih kembali, bukan dia yang membersihkan dirinya, tetapi justru saya yang menyembahnya yang membersihkan. Akhirnya dia mulai berpikir, apakah mungkin saya mengharapkan apa-apa dari dia. Dan itu pula yang hendak disampaikan oleh Nabi Ibrahim ketika dia berpesan kepada kaumnya saat dia menghancurkan berhala. Itu yang ingin disampaikan kepada kaumnya. Kalau untuk menyelamatkan ini saja mereka, menyelamatkan diri mereka tidak mampu, mana mungkin kalian bisa mengharap meminta keselamatan dari mereka. Makanya agama Tuhan agama yang cocok dengan akal, agama yang cerdas. Ya. Walau sepintar-pintar apapun orang-orang di masa jahiliyah itu, maka tetap saja dinamakan oleh Allah dengan jahiliyah karena kesyirikan ini. Karena kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir juga membawa mereka yang melakukan itu untuk berpikir dengan wajar saja. Allah berikan perumpamaan apa-apa yang mereka sembah selain Allah itu seperti kekuatannya seperti kitmir, seperti kulit ari yang ada di buah kurma. Kulit ari itu kulit yang memisahkan antara buah kurma yang dimakan dengan bijinya. Ada pelapis bijinya itu namanya kulit ari, tipis, lemah, ya, halus. Itu perumpamaan kekuatan yang disembah selain Allah itu diberikan, yang diberikan oleh Allah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min alladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki kekuatan, tak ubahnya kekuatan mereka itu seperti kitmir. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kalau kalian menyeru mereka tidak akan mungkin mereka mendengar apa yang kalian seru. Tidak mendengar. Kalaupun dibuatkan telinga sebesar-besarnya atau apapun lah, tidak akan mungkin mendengar. Kalaupun mereka kalian menganggap memiliki mendengar dalam kuburnya, apabila yang disembah itu yang sudah dikuburkan, tidak akan mungkin mereka mendengar. Kata Allah ini, la yasma'una du'aakum walau sami'u. Sekalipun kalian menganggap mereka mendengar apa yang kalian seru, yang kalian minta, tetapi mereka tidak akan mungkin bisa memberikan apa yang kalian pinta. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala bila mana dijadikan sesembahan selain Allah. Kemudian orang yang menyembah selain Allah itu nanti di akhirat ketika melihat neraka, melihat bahwasanya kekuatan hanya milik Allah. Di saat itu Allah mengatakan Anal Jabbar. Sayalah yang maha perkasa. Mana dahulu orang-orang yang mengaku memiliki kekuasaan? Ainal Jabbarun. Itu di hari kiamat. Semua manusia dibangkitkan. Yang disembah, yang menyembah, sama rata semuanya. Dan bahkan matahari dan bulan diletakkan oleh Allah di neraka. Dikumpulkan, dicabut cahayanya. Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada penyembah-penyembah ini yang kalian sembah dahulu. Diletakkan di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah baru mereka menyadari bahwasanya kekuatan hanya milik Allah. Annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Dan begitulah, di saat itulah mereka baru sadar bahwasanya Allah begitu dahsyat azabnya. Karena mereka diperlihatkan neraka. Diperlihatkan siksaan di neraka, begitu besarnya api di neraka. Barulah orang-orang yang menyembah selain Allah itu menyadari bahwasanya azab yang diancamkan Allah di dunia dulu ternyata berat. Tapi tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Makanya ayat ini mengingatkan mereka. Jangan sampai nanti baru mereka sadar itu ketika berada di hadapan Allah dan baru tahu bahwasanya Allah yang maha kuat ternyata. Yang harus mereka sembah dahulu di dunia. Allah ternyata yang siksanya pedih. Sementara ancaman-ancaman yang mereka berikan kepada orang-orang yang beriman dahulu di dunia dengan Tuhan-Tuhan mereka, tidak ada artinya. Tidak juga bisa membela mereka, tidak juga bisa mempertahankan mereka. Kata Abu Sufyan, u'lu hubal. Ya, ketika dia merasa di atas angin saat pasukan kaum muslimin kocar-kacir di perang Uhud. U'lu hubal. Ya. Maha tinggi hubal. Yaitu hubal salah satu berhala yang mereka sembah. Lalu Umar bin Khattab diperintahkan oleh Nabi untuk mengatakan bahwasanya Maha tinggi, Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Kemudian dijelaskan bahwasanya sesungguhnya yang meninggal di antara kami akan mendapatkan syahadat, yaitu syahid. Sementara kalian tidak. Itu perbedaannya. Dan mereka memang ketika berhasil mengalahkan pasukan-pasukan orang beriman, mereka meyakini bahwasanya itu disebabkan oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, oleh masyarakat jahiliyah dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang apa yang nanti juga akan terjadi di hari kiamat. Ittabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Ini yang perlu kita kaum muslimin waspadai. Jangan sampai kita meletakkan siapapun juga di hadapan kita dan kita mengekornya kemana dia pergi, kemana dia melangkah, kemana dia mengarah. Ya, siapapun juga di muka bumi ini selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittabarra alladzina tubi'u. Ingatlah, ketahuilah, ketika orang-orang yang diikuti dahulu di dunia berlepas diri dari siapa? Dari orang-orang yang mengikutinya. Ittabarra alladzina tubi'u min alladzina tabahu. Tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dia menjadi ikutan di dunia saja. Di akhirat mereka tidak butuh dengan pengikut-pengikutnya. Dan mereka akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Di dunia mereka butuh. Di dunia mereka butuh pengikut-pengikutnya. Karena dengan pengikutnya dia akan memiliki kekuatan. Dengan pengikutnya dia diidolakan. Dan bahkan dilayani. Dicium tangannya, dicium kakinya. Disediakan makanan. Ini yang kita lihat di dunia ini. Dia ikutan. Dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara nanti ia sama sekali tidak butuh dengan pengikut-pengikutnya. Dan bahkan dia melepaskan diri dari pengikut-pengikutnya. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Kapan? Wara'ul azab. Ketika mereka melihat azab Allah. Jadi mereka tidak mau ada seorang pun pengikut mereka bersama mereka. Karena akan menambahkan hukuman mereka. Maka dia berlepas diri. Termasuk iblis, syaitan. Yang dijadikan ikutan di dunia ini nanti akan berlepas diri. Sungguhnya saya ini hanya sekedar mengajak dan kalian ikut. Tidak ada kekuatan apa-apa yang saya miliki. Kalian tidak mau ikuti saya, tidak bisa saya mencelakai kalian. Itu pidatonya syaitan di pinggir neraka jahannam. Yang diceritakan oleh Allah dalam surat Ibrahim. Ya. Sungguhnya saya hanya sekedar membawa, mengajak, membujuk. Dan kalian ikut. Kalian menerima. Sementara Allah mengajak kalian kepada kebaikan, saya mengajak kalian kepada keburukan. Tetapi kalian justru mengikuti saya. Di saat itu syaitan berlepas diri. Begitu juga yang lainnya berlepas diri. Fir'aun berlepas diri dari tentaranya. Dan yang lainnya, Abu Lahab berlepas diri dari pengikut-pengikutnya dan seterusnya sampai hari kiamat. Bila mana ada orang yang tegak, kemudian dia banyak pengikutnya dan tegaknya di atas kebatilan, di dunia ini seakan-akan mereka, dia mencintai pengikutnya. Tetapi nanti dia akan tinggalkan pengikutnya. Ini yang harus membuka mata siapapun juga di dunia ini. Yang wajib diikuti hanya Nabi SAW. Dan dia memang perhatian. Sampai kepada orang yang tidak mengikuti dia saja dia perhatian. Sampai kepada umatnya yang membenci sunnahnya, dia juga perhatian. Makanya ketika di telaganya, ada orang-orang yang tampak oleh Nabi itu sebagai umatnya, dihalangi dari mendekat ke telaganya, dia perhatian. Ummati, ummati. Ummati, ummati. Padahal mereka tidak mengikuti dia. Dia tidak tahu, tetapi dia ada tanda-tanda pengikutnya, dia benar-benar perhatian. Makanya sekarang yang harus kita ikuti Nabi SAW. Karena nanti dia akan perhatikan umatnya. Dia akan berada di dia akan datang pertama kali di telaganya, dan dia menyambut orang-orang yang mengikutinya, dan dia mempertahankan orang-orang yang mengikutinya, dan bahkan di pangkal sirat yang dibentangkan oleh Allah di atas neraka, Nabi sudah ada di sana. Nabi SAW berdiri di sana sebagaimana dalam riwayat Muslim. Nabi SAW berada di sana, kemudian dia mengatakan, Rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku. Sementara selain Nabi SAW yang dijadikan ikutan, berlepas diri. Sebagaimana kata Allah dalam ayat ini. Ith tabarra alladhina tubi'u minalladhina taba'u wara'awul adha. Mereka ingin selamat sendiri-sendiri. Dan sama sekali tidak butuh dengan pengikut-pengikutnya. Di dunia, mereka tenar karena pengikutnya. Mereka menjadi tokoh terkenal karena ada yang mengikutinya. Kalau tidak ada yang mengikuti, tidak akan terkenal dia. Tetapi nanti di akhirat ketika nampak azab, mereka mencampakkan pengikut-pengikutnya. Sudah saatnya kaum muslimin sadar. Sudah saatnya kaum muslimin membaca ayat ini. Agar mereka sadar. Agar mereka menjadikan ikutan satu-satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa saya begini? Karena saya mengikuti Nabi. Kenapa saya begini melakukan ibadah seperti ini? Saya mengikuti Nabi. Kenapa engkau mengikuti Nabi? Karena nanti dia akan menyelamatkan saya di akhirat. Dia yang akan membela saya. Dia yang telah mengatakan kepada pamannya bila mana dia bersyahadat, "Qul ya ammi kalimah uhajjulaka biha indallah." Wahai pamanku Abu Talib, dia mengatakan kepada pamannya, "Katakanlah satu kalimat saja. Nanti di hadapan Allah saya akan membelamu." Bayangkan, itu yang harus kita ikuti. Yang membela kita sampai membawa kita sampai ke pintu surga. Sampai ke pintu surga. Kalau kita sudah masuk surga, baru dia rela, baru dia berbahagia. Dan bahkan yang melenceng ke neraka dari umatnya, dia belum merasa nyaman sampai dia mengeluarkan mereka dari neraka dengan syafaatnya. Maka kita harus mengikuti Nabi SAW. Selain Nabi jangan diikuti. Siapapun orangnya, Nabi yang harus kita ikuti. Bukan siapa-siapa, karena dia yang menyelamatkan. Sementara saya Nabi, mereka akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqatta'at bihimul asbab. Tidak ada lagi tali hubungan di antara mereka di akhirat. Dan tidak ada lagi penyebab-penyebab keselamatan. Mungkin di dunia ini yang mengikuti siapapun juga di dunia masih berharap nanti akan diselamatkan oleh beliau, kan orang soleh dia. Dia ulama besar, dia orang dekat dengan Allah. Nah, saya yang berdosa ini pasti akan diselamatkannya. Ada harapan? Ada. Tetapi nanti di akhirat Allah sudah katakan wa taqatta'at bihimul asbab. Segala penyebab keselamatan enggak ada lagi. Sampai yang diharapkan dari orang tersebut juga tidak ada. Mereka sendiri melepaskan diri dari orang-orang yang mengikutinya. Mana mungkin kita mengharapkan bantuan dari dia? Ya. Maka tidak ada cara keselamatan kecuali mengikuti Nabi SAW. Dari caranya, ikuti Nabi, pasti selamat. Kata Nabi, kata para ulama, sesungguhnya sunnah Nabi itu umpama kapal Nabi Nuh. Ketika terjadi bencana besar, tidak ada yang menyelamatkan kecuali kapal itu. Yang tidak masuk ke kapal nanti. Yang tidak masuk ke kapal nanti. Puncak-puncak gunung semuanya habis. Makanya ketika anak Nabi Nuh mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma, tidak perlu khawatir ayahku, saya akan cari puncak-puncak gunung yang akan bisa menyelamatkan saya dari banjir ini. Dia kira banjir itu tidak bisa menutup gunung. habis semuanya gunung-gunung, dan yang menyelamatkan hanya kapal Nabi Nuh. Sunnah pun demikian. Yang menyelamatkan kita dari kesesatan di dunia ini adalah sunnah Nabi, karena dia jamin wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pernah mencobanya, mengerjakannya, menerapkannya, diridhai oleh Allah dan dijamin oleh Nabi sebagai manusia terbaik. Khairun nasi qarni. Kenapa mereka dijamin oleh Nabi sebagai manusia terbaik? Karena memerankan sunnah Nabi, mempraktekkan sunnah Nabi. Tidak ada jalan yang selamat lagi kecuali jalan mereka. Dan Nabi SAW juga seperti yang kita katakan, bukan di dunia saja, dia akan selalu bersama kita sampai umatnya dimasukkannya ke surga. Dia yang membukakan pintunya. Masuklah kalian. Tidak akan dibukakan pintu surga kecuali beliau datang. Makanya iringan-iringan umatnya itu bersama beliau akan sampai ke surga. Dan bahkan yang singgah di neraka pun seperti yang tadi kita katakan, dijemput oleh Nabi dengan syafaatnya. Ya, dengan syafaatnya. Diberikan syafaat kepada umatnya yang masuk neraka kemudian masuk surga. Selain dari Nabi tidak ada. Maka jangan kita taklid kepada siapapun juga. Di dunia ini kita merasa aman karena dia terus kita bela, nanti di akhirat dia tidak membela kita. Nabi yang seharusnya yang akan membela kita nanti di akhirat, itu yang sekarang kita benci. Itu yang sekarang kita tidak suka dengan orang-orang yang praktekkan ajarannya. Maka kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah Rasulullah SAW dengan cinta yang benar. Ikutilah Nabi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika benar cinta kalian kepada Allah, maka buktikanlah dengan mengikutiku. Mengikuti Nabi selamat dunia akhirat. Selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat. Atau selamat dari kekal di neraka di akhirat. Ini yang perlu kita ambil dari ayat tersebut. Kemudian dilanjutkan, وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار. Baru di saat itulah mereka sadar. Orang-orang yang menjadikan ikutan selain Nabi, mereka berandai-andai. Ini diceritakan oleh Allah. وقال الذين اتبعوا, ini di akhirat nanti. Mereka yang menjadi pengikut di dunia ini nanti akan berkata, "Lau anna lana karratan," kalau kita bisa kembali balik ke dunia, hidup kembali, "fanatabarra minhum," maka kita akan membenci dia. Artinya kita tidak akan mungkin jadikan dia pengikut, ikutan lagi. Kita akan berlepas diri dari beliau. Padahal dahulu sebelum meninggal, mereka jadikan mereka itu ikutan. Dia itu ikutan. Tetapi ketika di akhirat, ternyata dia berlepas diri. Dan pengikut-pengikut ini berandai-andai. Lau anna lana karratan, kalau kita mungkin kembali ke dunia, maka jangan harap kita akan mengikuti dia lagi. Tetapi itu terjadi, tidak ada lagi, tidak ada balik ke dunia lagi. Tidak ada balik ke dunia lagi. Jadi pengikut-pengikut itu menyesali kenapa dia mengikuti, mereka mengikuti si fulan, dan mereka berharap kalau bisa balik ke dunia akan membencinya, akan berlepas diri darinya, akan memusuhinya, tetapi balik ke dunia itu tidak akan mungkin ada. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Begitulah Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka di dunia sebagai penyebab kerugian dan penyebab penyesalan mereka. Makanya semua orang akan merasa menyesal nanti di akhirat. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Ini ancaman yang sangat keras. Dan mereka yang menjadikan ikutan selain Nabi, dan bahkan menjadikan petunjuk bukan petunjuk Nabi, dan bahkan mengibadati selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mungkin keluar lagi dari neraka. Ketika mereka bersama sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu masuk ke neraka, bila mana yang disembah itu mengajak mereka untuk menyembah diri mereka, maka semuanya digabungkan di neraka dan tidak akan keluar dari neraka. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Allah memanggil orang yang beriman untuk makan dari apa yang ada di bumi ini, dari yang halal dan yang baik. Jadi makan yang halal itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan kita makan yang halal dan yang baik. Dan jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Memakan yang tidak halal, memakan yang haram, itu ternyata langkah-langkah syaitan. Semakin banyak kita memakan yang halal, yang haram, maka semakin jauh kita melangkah mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, padahal dia adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, syaitan itu hanya mengajakmu, menyerumu untuk melakukan perbuatan buruk dan perbuatan keji, dan agar kamu berbicara tentang Allah dengan apa yang kamu tidak mengetahui. Jadi berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama tanpa ilmu, ternyata itu bisikan syaitan, itu dakwah syaitan. Dan ini dosa besar. Dosa yang lebih besar dari syirik adalah dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, yang banyak dilakukan oleh orang. Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan bahkan menyuruh apa yang dilarang oleh Allah, melarang apa yang disuruh oleh Allah. Ini semuanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini dosa yang terbesar, lebih besar dari syirik, lebih besar dari syirik. Dan bahkan syaitan sangat berusaha agar bisa mendapatkan pengikut-pengikut dan orang-orang yang mengikutinya dalam masalah ini. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan syaitan akan mengajakmu agar kamu berbicara tentang Allah dengan apa yang kamu tidak punya ilmu dengannya. Ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang bisa kita uraikan, sementara tersisa 6 ayat lagi dari ayat 170, 71, 72, 73 dan sampai 176. Silakan dilanjutkan membaca terjemahannya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita uraikan bisa memberikan manfaat. Dan bila mana ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kita terima beberapa pertanyaan. Silakan. Iya, walimah ini ungkapan yang digunakan untuk acara makan, acara berkumpul untuk makan, makan bersama, diundang orang banyak untuk makan. Ini walimah. Dan walimah ini dalam bahasa Arab banyak. Ada walimah untuk resepsi pernikahan, ada walimah untuk melakukan safar, ada walimah untuk akikah, ada walimah yang lain. Ya, jadi walimah ini pada hakikatnya adalah acara makan-makan. Ya. Acara mengumpulkan orang untuk menyantap hidangan yang kita sediakan. Ini artinya walimah dalam bahasa Arab. Dan walimah yang kemarin kita pelajari adalah walimah pernikahan yang undangannya itu wajib kita penuhi. Dan ini sepakat para ulama, undangannya wajib kita penuhi. Dan ada yang membedakan walimah yang wajib ditunaikan, yang dipenuhi adalah walimah urus, walimah pernikahan, sementara yang lain tidak wajib. Tidak wajib ditunaikan. Walimah yang lainnya mubah. Ya, mubah. Dan yang pernikahan ini karena memang dilakukan oleh Nabi, dipraktek oleh Nabi SAW, maka dia, dan bahkan diperintahkan oleh Nabi. Seperti hadis-hadis yang telah kita baca sebagiannya, idza da'akum ila walimatin falta'tiha. Man du'iya ila walimatin falyatiha. Atau dalam riwayat yang lain falyujib. Barang siapa yang diundang untuk sebuah walimah, yaitu walimah pernikahan, maka datanglah atau penuhilah. Ini walimah pernikahan. Sementara yang lain, walimah-walimah makan bersama, bila mana itu untuk perkara yang mubah, seperti yang tadi kita katakan walimah tu safar, yaitu dia memang ingin melakukan safar dan ingin berkumpul bersama-sama makan-makan, ini juga walimah namanya. Dan undangannya itu yang diperselisihkan para ulama. Dia mengatakan sunnah untuk dipenuhi. Artinya kalaupun kita tidak penuhi tidak ada masalah, karena memang belum tidak ada dalil yang mengatakan itu wajib. Ada memang yang mengumumkan namanya walimah wajib ditunaikan atau wajib dipenuhi, tetapi yang lebih kuat adalah walimah urus ini yang wajib, sementara yang lain itu sunnah. Kalau seandainya ada yang mengajak kita makan karena dia akan bersafar, apalagi safar haji, maka kita sunnah untuk menghadirinya. Adapun pelanggaran-pelanggaran, kalau kekurangan-kekurangan seperti kekurangan yang ada pada walimah urus. Ya. Pelanggaran-pelanggaran yang ada pada walimah pernikahan, adanya maksiat, adanya hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi, sama halnya terjadi di situ. Kalau seandainya kita tidak hadir dan Imam Nawawi mengatakan hukumnya turun dari wajib, turun dari wajib dan boleh untuk tidak dipenuhi bila mana di situ ada kemungkaran, ini bisa berlaku untuk walimah safar. Bisa berlaku untuk walimah safar. Karena sementara hukumnya saja para ulama mengatakan itu sunnah, berarti kalau seandainya di situ ada pelanggaran, maka sunnahnya turun. Nilai sunnahnya turun dan bahkan bisa saja kita tidak hadir karena pelanggaran tersebut. Selama tidak ada pelanggaran, kita disunnahkan untuk menghadirinya. Dan itu juga walimah. Karena walimah itu artinya mengundang orang untuk makan bersama dalam proses melakukan apapun juga yang mubah. Tapi kalau seandainya walimahnya adalah untuk perkara yang dosa, maka kita tidak boleh menghadiri walimah tersebut. Jadi memang ada walimah yang lain, bukan hanya walimatul urus, tapi ada walimah yang lain. Karena walimah itu adalah undangan untuk makan bersama-sama, undangan untuk makan bersama-sama, dan menghadirinya, hukum menghadirinya sepakat para ulama atau jumhur ulama mengatakan walimatul urus wajib, dan bisa kata Imam Nawawi bisa saja turun hukumnya dari wajib bila mana dari sana ada kemungkaran, ada pelanggaran-pelanggaran, apalagi yang jelas-jelas sunnah. Apalagi yang jelas-jelas sunnah. Wallahu ta'ala. Iya, memang pembahasan kita dalam masalah undangan walimah ini tentu berbicara tentang sesama kaum muslimin. Ya, karena pembahasan ini kan untuk ditujukan kepada kaum muslimin. Kemudian bila mana undangan walimatul urus ini datang dari orang non muslim, apakah hukumnya tetap sama? Hukumnya tidak sama. Hukumnya tidak sama. Kalaupun para ulama mengatakan boleh, itu dengan konsekuensi. Boleh menghadiri, bukan wajib lagi. Ya. Boleh menghadiri undangan dari non-muslim, undangan walimah, tetapi dengan beberapa catatan. Ya, catatannya bila memang makanan itu makanan yang halal, kemudian juga prosesi pernikahan tidak ada nilai-nilai ritual yang mereka lakukan di sana, yang mereka lakukan dengan secara ritual, ibadah yang mereka lakukan, maka kita tidak boleh memperbanyak keberadaan atau memperbanyak jumlah untuk melakukan ritual yang memang dalam keyakinan kita itu bukan ritual yang benar. Ya, bukan ritual yang benar. Maka kalau itu tidak ada dan hanya sekedar makan-makan saja, maka boleh kita menghadirinya. Ya, boleh menghadirinya karena memang para ulama mengatakan ya, pembahasan tentang sunnah atau wajibnya menghadiri walimatul urus ini hanya untuk sesama kaum muslimin. Adapun untuk yang mengundang itu non-muslim, maka mereka mengatakan bukan tidak boleh, tapi boleh menghadiri, tetapi dengan catatan seperti yang tadi kita sampaikan. Wabillahi taufik. Silakan. Ya, silakan. Iya, Pak. Saya tanyakan Ustaz, dalam syariat Islam tanggung jawab penjamin dengan orang yang dijaminkan, apabila orang yang dijamin itu tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, apakah kewajiban penjamin ini menjadi tanggung jawabannya terhadap orang dijamin masalah-masalah yang tidak mampu dikenakan Ustaz? Iya. Konsekuensinya demikian. Kalau memang dia sudah menjadi memberanikan diri untuk menjadi penjamin, maka semua konsekuensi yang ada pada yang dijamin itu dia yang menanggungnya. Dia menanggungnya, termasuk hutang piutang misalnya. Makanya Nabi ketika ada seseorang sahabat yang tidak mau disolatkannya karena dia punya hutang, maka ada yang menjamin hutangnya tersebut, maka Nabi SAW menyolatkannya. Karena konsekuensi yang merupakan yang ada pada penjamin itu tampak oleh Nabi SAW, maka semua hukum yang terkait dengan yang dijamin itu tidak berlaku lagi. Artinya sekarang dia tidak mau menyolatkan, tetapi karena ada hutangnya, lalu karena ada yang menjamin hutangnya tersebut, maka Nabi menyolatkan walaupun belum dibayar. Dia hanya mengatakan hutangnya saya yang itu ada pada penjamin. Jadi konsekuensi dari penjamin demikian. Kecuali bila mana dia menyudutkan atau mempersempit jaminannya. Nah, kalau dalam masalah ini saya jaminannya, tetapi dalam masalah lain saya tidak menjamin. Kalau itu bentuk penjaminannya, maka sesuai dengan yang dia sebutkan. Tetapi kalau dia mengatakan pokoknya yang berurusan dengan dia itu saya menjamin, maka semua konsekuensi untuk dia itu kembali kepada penjamin. Ya. Ya. Kenapa dia menjamin? Karena dia tahu itu yang dijamin tidak mampu melakukannya. Tidak mampu melakukannya, maka dia menjaminnya. Makanya jangan mudah-mudah menjadi penjamin. Harus memikirkan dan mempertimbangkan konsekuensi yang ada nantinya ketika dia bersatu sebagai penjamin. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.